Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwatal Islam, saudaraku seiman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kita panjatkan pada Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi hari ini kita akan simak untaian nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, yang beliau sampaikan dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di kesempatan pagi yang berbahagia ini, beliau akan melanjutkan pembahasan dari poin ke-44 mengenai pembatal-pembatal keislaman. Kita akan sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz, atas waktu dan kesempatan di pagi hari ini, dan kami persilakan untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal masyuran, ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katheeran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Dan diberikan waktu yang luang oleh Allah. Kita bersyukur diberikan waktu yang luang untuk menuntut ilmu syar'i. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih melanjutkan poin yang ke-44. Tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Pada pekan yang lalu saya sudah jelaskan kepada seluruh pendengar Radio Roja rahimakumullah, bahwa mempelajari tentang nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman ini penting, karena kita harus berhati-hati jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada pembatal ini. Kita selalu dan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari kekafiran, kesyirikan, kemunafikan. Dan kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dari azab-Nya yang pedih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kekufuran, kefakiran, dan kami berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran, kefakiran, dan kita berlindung kepada Allah dari azab kubur. Begitu juga Nabi SAW berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan juga minta ampun kepada Allah dari apa-apa yang tidak diketahui. Jadi Nabi berdoa dan berlindung kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu yang kami ketahui, dan kami minta ampun kepadamu dari apa yang kami tidak ketahui. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Abu Ya'la dalam musnadnya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, kita selalu berlindung kepada Allah dari segala macam perbuatan syirik, kufur, nifaq dan yang lainnya, agar kita tetap dalam keimanan, diberikan sabat dalam Islam, dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat atau dari kekafiran, kemunafikan, dan kita dimasukkan ke dalam jannah, dijauhkan dari sifat-sifat ahli neraka, dan kemudian kita diberikan oleh Allah SWT keteguhan dalam iman, sabat. Ikhwani fiddin, azakumullah. Pada pagi ini kita akan lanjutkan kajian kita dari pembatal-pembatal keislaman, dan kita masuk sekarang ini pada pembatal yang keempat. Pembatal yang ketiga sudah kita bahas. Sekarang kita masuk pembatal yang keempat. Meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada sunnah Nabi SAW. Atau meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang meyakini bahwa ada petunjuk lain yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi SAW. Atau orang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang yang lebih memilih hukum-hukum taghut daripada hukum Nabi SAW, maka ia telah kafir. Termasuk juga dalamnya adalah orang-orang yang meyakini adanya peraturan atau undang-undang yang dibuat manusia lebih utama, lebih afdal, lebih utama daripada syariat Islam. Saya ulangi lagi, termasuk umat Islam, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih utama daripada syariat Islam. Atau orang meyakini bahwa hukum Islam tidak relevan atau tidak sesuai lagi untuk diterapkan di zaman sekarang ini. Atau orang yang meyakini bahwa Islam sebagai sebab ketinggalan umat. Dan termasuk juga orang-orang yang berpendapat bahwa pelaksanaan hukum potong tangan bagi pencuri atau hukum rajam bagi orang yang sudah menikah lalu ia berzina sudah tidak sesuai lagi di zaman sekarang ini. Ini semua perbuatan ini bisa membatalkan keislaman. Juga termasuk orang-orang yang menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya berdasarkan dalil-dalil syar'i yang telah tetap. Seperti zina, sudah jelas haram. Kalau ada orang yang menghalalkan zina, maka berarti dia kafir. Atau riba, sudah jelas haram. Dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kalau dia menghalalkan, maka dia kafir. Dan juga minum khamr, hukumnya haram. Kalau ada yang menghalalkan, maka dia kafir. Begitu juga berhukum dengan selain hukum Allah atau selain itu, maka ia telah kafir berdasarkan ijma' para ulama. Dasarnya itu firman Allah SWT, "Afahukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Allah Taala juga berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang kafir. Allah juga berfirman, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka telah orang-orang yang zalim. وَمَا لَمْ يَحْكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. أَخَانَ فِي الدِّينَ أَزَقْمُ اللَّهُ. Tentang pembatal yang keempat ini, kalau ada orang yang meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna, petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka ia telah kafir. Sebab Nabi SAW yang sering saya pakai dalam mukadimah dan juga usaha yang lain, itu khutbatul hajah, itu Nabi mengucapkan dalam khutbatul hajah, dalam setiap khutbahnya, termasuk khutbah Jumat, Nabi bersabda, amma ba'du, fa'inna asdaqal hadithi kalamullah, wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun sudah itu, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah, atau fa'inna asdaqal hadithi kalamullah, sebaik-baik perkataanlah firman Allah. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad. Atau wa khairul huda, huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk yang lurus, agama Allah yang lurus, agama Allah yang jelas, yang telah diredoi oleh Allah SWT bagi hamba-hambanya. Dan Allah tidak redo selain dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridho kepada petunjuk yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk ini petunjuk yang benar, petunjuk yang lurus. Dan Nabi Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52 53, "Nahdi bihi man nasya'u min 'ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjuki manusia ke jalan yang lurus, yaitu jalannya Allah, yang bagi Allah apa yang di langit dan di bumi. Ketahuilah, kepada Allah lah semua kembali semua urusan. Jadi petunjuk Nabi Muhammad SAW merupakan sebaik-baik petunjuk, sesempurna-sempurna petunjuk, dan selurus-lurus petunjuk. Itu petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lain yang lebih sempurna, lebih lurus, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan ada petunjuk lain yang lebih utama, maka dia kafir. Sebab apa yang disabdakan oleh Nabi semuanya benar, dan petunjuk Nabi petunjuk yang paling baik. Apa yang disabdakan Nabi semua benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Kemudian juga ikhwan fil din jazakumullah, itu orang yang meyakini adanya hukum yang lebih baik dari hukum Nabi, atau dia memilih hukum-hukum tagut daripada hukum Nabi. Atau dia meyakini bahwa peraturan dan undang-undang dibuat manusia lebih utama daripada syariat Islam. Atau dia meyakini bahwa hukum Islam tidak relevan lagi, tidak sesuai lagi untuk diterapkan pada zaman sekarang ini. Atau dia meyakini bahwa Islam sebagai sebab ketertinggalan umat. Atau orang itu berpendapat atau dia meyakini pelaksanaan hukum-hukum Islam, apakah qisas, apakah hudud, atau potong tangan bagi pencuri, atau dera bagi orang yang berzina yang belum menikah, atau rejam bagi orang yang berzina yang sudah menikah, itu dikatakan tidak sesuai pada zaman sekarang, dan dia meyakini demikian, bisa kufur. Pak, kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk beriman kepada Allah dan kufur kepada tagut. Tidak boleh kita beriman kepada tagut. Kita justru diperintahkan oleh Allah untuk kufur. Kufur, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Mengingkari semua peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh manusia yang dianggap lebih baik daripada aturan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, "La ikraha fid din, qad tabayyana rusyd minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Di sini disebutkan bahwa orang yang ingkar kepada tauhid dan iman kepada Allah, dia berpegang dengan tali yang kokoh. Ayat ini juga dikendalikan oleh para ulama tentang rukun la ilallah, bahwa la ilallah punya dua rukun. Yang pertama nafi, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Yang kedua isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha artinya menafikan semua yang disembah selain Allah, dan illallah artinya isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah saja. Jadi barang siapa yang ingkar kepada tauhid, kepada semua yang disembah selain Allah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh. Allah juga, Allah SWT juga menegur orang-orang yang mereka berhukum dengan hukum tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 60. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 60, alam tara ila alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduuna an yatahakamu ila taaghuti wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitaanu an yudhillahum dhalaalan ba'ida. Tidakkah kaum Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tauhid, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tauhid, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat ini bagaimana disebutkan oleh para mufassirin, yaitu turunnya berkaitan dengan orang yang berhukum kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ketika ayat ini turun terjadi pertengkaran antara seorang dari orang-orang munafikin yang mereka mengaku bahwa mereka Islam, dan orang Yahudi. Orang Yahudi, dia mengatakan kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Jadi ada orang munafik bertengkar dengan orang Yahudi. Yahudi mengatakan kita berhukum kepada Nabi Muhammad. Karena orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengambil rishwah. Dia tidak mengambil rishwah. Sedangkan orang munafik mengatakan kita berhukum kepada Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi. Kemudian Ka'ab al-Ashraf ini dia mengambil rishwah dan dia menyangka bahwa dia beriman. Maka Allah turunkan rishwah ini, sogokan, sogok menyogok, itu rishwah namanya. Jadi rishwah itu sogok menyogok. Orang Yahudi tahu bahwa Nabi Muhammad tidak mau disogok. Jadi sogok menyogok ini rishwah namanya. Sedangkan orang munafik menganjurkan berhukum kepada Ka'ab al-Ashraf, yaitu Yahudi, karena dia mengambil rishwah, itu sogok menyogok. Maka Allah turunkan ayat ini, yaitu alam tara alladziina yaz'umuna annahum aamanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yuriduuna yatahakamu ila taghut. Itu berkaitan dengan Ka'ab al-Ashraf. Disebutkan oleh Imam Ibn Jarir dan tafsirnya Ibn Abi Hatim dan yang lainnya. Jadi ikhwan fi din, azakumullah, di sini teguran dalam ayat ini agar kita berhukum dengan hukum Allah. Kita boleh berhukum dengan hukum tauhid. Dan orang yang mereka meyakini bahwa peraturan undang-undang dibuat manusia lebih utama daripada syariat Islam, atau meyakini bahwa hukum tauhid lebih utama dari yang lainnya, kalau dia meyakini demikian dan sudah sampai hujjah kepada dia, dia kafir dan keluar dari Islam. Tapi yang perlu diingat, ikhwan fi din, jazakumullah, bahwa apa yang ada sekarang ini mereka lakukan karena kebodohan, karena kejahilan. Maka kita perlu bersabar. Kita tidak redha dan kita tidak senang tidak terlaksananya hukum Islam. Kita semua ingin terwujudnya hukum Islam. Kita ingin terwujud hukum Islam. Cuma ini perlu waktu dan perlu kepada kesabaran untuk mendakwakan kepada kaum muslimin, kepada para pejabat, untuk mereka berhukum hukum Islam. Dia langsung mengkafirkan, oh yang ada ini togut dan mengkafirkan, ini tidak dibenarkan. Negara ini adalah negara Islam. Dan terlaksana syariat. Meskipun belum seluruhnya, bahwa ini terlaksana syariat. Artinya dikumandangkannya azan, ada salat berjamaah, ada salat Jumat, ada salat Id dan yang lainnya. Seperti yang disebutkan di dalam hadis dan juga disebutkan di dalam asar para sahabat dan juga disebutkan dalam penjelasan para ulama dari empat imam mazhab. Bahkan Nabi ketika akan menyerang, seperti disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, ketika Rasulullah SAW akan menyerang satu kaum, maka Rasulullah menunggu waktu subuh apakah terdengar suara azan atau tidak. Apabila terdengar suara azan, Nabi menahan diri dan Nabi tidak jadi menyerang. Karena pada suara azan itu menunjukkan bahwa negara itu Islam. Ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi yang disebutkan oleh para ulama dan kita akan bahas nanti insyaAllah panjang lebar berkaitan dengan masalah hukum, yaitu pada poin yang ke-47 nanti. Kita sekarang masih membahas poin yang ke-44. InsyaAllah kita akan bahas nanti tentang masalah berhukum dengan hukum Allah, yaitu pada poin yang ke-47. Sekarang kita lanjutkan. Yang kelima, yaitu tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Meskipun ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, dia benci. Meskipun ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Yaitu orang yang marah atau murka atau benci terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ia melakukannya maka ia telah kafir. Kafirnya di sini ini maksud oleh para ulama yaitu kufur nifaq. Kufur nifaq. Maksud di sini yaitu kufur nifaq. Seperti yang sudah kita bahas tentang masalah takfir, dalam takfir itu ada kufru nifaq. Kufur kemunafikan. Orang yang membenci yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun ia melaksanakannya, maka ia kafir. Seperti orang-orang munafik. Dia tidak senang dengan Islam. Dia sholat. Dia puasa. Dia ikut peraturan yang lain dari Islam. Tapi hatinya tidak senang. Dia benci dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia tidak senang. Maka kufur. Allah berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِئُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Allah berfirman surah Muhammad ayat 8 dan 9, dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itulah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal mereka. Dan juga Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 25 ayat 28 25 sampai ayat 28, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu alladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fa kayfa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang itu murtad setelah jelas petunjuk bagi mereka. Syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, itu orang-orang Yahudi, kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan. Sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka dan punggung mereka. Dan demikian itu karena sungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. Dalam ayat ini Allah menegur tentang orang-orang yang mereka murtad. Dan juga orang-orang munafik yang mereka membenci apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim dia tidak boleh membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan bahas tentang masalah nifaq dan jenis-jenisnya. Tentang nifaq ada pembahasannya di poin yang ke-45. Setelah ini ada pembahasan tentang nifaq. Nanti kita akan bahas tentang nifaq ini. Jadi nifaq i'tiqadi ini berkaitan dengan nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqad yaitu dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci sebagian apa yang beliau bawa. Ini orang-orang munafik. Tidak senang. Sekarang dia benci, tidak senang dengan apa yang dibawa Rasulullah. Tapi dia melaksanakan. Karena ingin dilihat oleh orang. Orang-orang munafik, sholat juga riya mereka. Dia laksanakan sholat. Tapi tetap aja semua mengeluarkan mereka dari Islam. Kenapa? Dari awalnya mereka sudah benci. Dan Rasulullah tidak senang dengan Rasulullah. Tidak senang dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, yang keenam. Pembatal yang keenam yaitu menghina Islam. Yaitu orang yang mengolok-olok atau menghina Allah dan Rasulnya. Atau dia menghina Al-Quran. Menghina agama Islam. Menghina malaikat. Atau menghina para ulama karena ilmu yang mereka miliki. Atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam. Seperti sholat, zakat, puasa, haji. Tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, azan, atau menghina orang-orang yang memelihara atau memanjangkan jenggot, atau sunnah-sunnah Nabi SAW lainnya, dan syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam serta terdapat keberkahan padanya. Maka orang yang menghina itu, maka dia telah kafir. Orang yang menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, memperolok agama Islam, menghina malaikat, dan yang lainnya, menghina keyakinan yang mereka pegang, yang mereka yakini, dengan dasar Quran dan sunnah ala fahmi salaf, mereka hina dengan sehina-hinanya, maka ini bisa kufur, penghinaan-penghinaan seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah At-Taubah ayat 65 ayat 66 wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah kamu beriman. Jika kami maafkan segolongan dari kalian lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Surah At-Taubah ayat 65 ayat 66. Ini berkaitan dengan orang-orang yang mereka mencela Rasulullah dan para sahabat. Itu mereka istihza, mengolok-olok setelah para sahabat itu adalah orang yang mereka banyak makan, penakut dalam peperangan dan yang lainnya. Maka Allah turunkan ayat ini. Orang mengucapkan kalimat itu istihza dia. Berolok-olok. Dia mengatakan bahwa para sahabat orang-orang yang gendut perutnya banyak makan, dan takut ketika bertemu dengan musuh dan yang lainnya dari celaan-celaan mereka, maka Allah turunkan ayat ini. Ini orang yang mencela atau menghina atau memperolok-olok apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar dari Islam. Ini harus perhatikan, orang yang istihza, istihza itu artinya mengolok-olok atau menghina. Dan yang perlu untuk mengetahui, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa penghinaan terhadap agama Islam, penghinaan kepada Rasulullah, penghinaan kepada sahabat, ini sudah ada, bukan hanya pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah memang orang mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi orang menghina para nabi, itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi, ciri dari orang-orang kafir yang itu perlu diketahui, bahwa mereka itu selalu membenci orang-orang yang beriman. Dendam pada orang-orang yang beriman. Bagaimana yang itu sudah sering baca dalam surah Al-Buruj. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Allazi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan di dalam mereka dendam, dalam mereka benci kepada mereka yang mereka dimasukkan ke dalam parit itu dan dibakar mereka, kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Gagah dan Maha Terpuji, yang bagi Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah berkuat atas segala sesuatu, Allah menyaksikan segala sesuatu. Di dalam sepanjang sejarah, bahwa orang-orang yang istihza, menghina, ini kebiasaannya orang-orang kafir. Tapi diikuti oleh orang-orang munafik. Tujuan mereka menghina, apa tujuan mereka? Ya supaya kaum muslimin jauh dari Al-Quran, supaya kaum muslimin jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga supaya rencana-rencana orang-orang kafir ini masuk kepada kaum muslimin, dianggap bahwa apa yang mereka lakukan itu baik. Itu seperti itu yang mereka lakukan. Maka mereka gunakan semua cara dengan media cetak atau elektronik untuk menghina Islam, menghina ajaran Islam, menghina sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sudah mengabarkan bahwa kebiasaan orang-orang kafir di setiap tempat dan setiap zaman sepanjang masa. Sampai ingat, saya ulang lagi. Bahwa kebiasaan orang kafir di setiap tempat, setiap zaman, itu selalu memperolok-olok kaum mukminin, mengejek kaum mukminin, menghina kaum mukminin. Karena apa? Karena iman mereka, karena tauhid mereka kepada Allah. Dan ini merupakan kaidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan antum ingat, kalau antum dicela oleh orang atau orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi atau Nasrani atau musyrikin atau liberal atau yang lainnya, itu memang ciri mereka. Ciri-ciri orang-orang kafir itu selalu senantiasa menghina kaum mukminin karena iman mereka, karena imannya kaum mukminin, karena tauhidnya kaum mukminin. Ini kaidah yang umum yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Zuyyina alladziina kafaru al-hayaatud dunya wa yaskharuuna min alladziina aamanu walladziina taqaw fawqahum yawmal qiyaamah wallahu yarzuqu man yashaa'u bighairi hisaab." Hiasi orang-orang kafir dengan kehidupan dunia dan mereka mengolok-olok, menghina orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa yang ia kehendaki tanpa hisab. Allah juga sebutkan dalam surah Yasin, "Ya hasratan ibad, ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un." Alangkah besar penyesalan hamba, tidaklah datang kepada mereka dari seorang rasul, melainkan mereka memperolok-olok para rasul itu. Tadi sudah saya sebutkan dalam surah Al-Buruj. Begitu dalam surah Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Punya orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat jahat, yang mereka apabila bertemu dengan orang yang beriman, mereka tertawa. Dan apabila mereka melewati orang-orang yang beriman, yataghamazun, mereka saling mengedipkan mata. Menghina orang-orang yang beriman. Qaulul mutaffifin. Allah juga sebutkan dalam surah yang lain, dalam surah Az-Zukhruf, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah kami utus seorang nabi terdahulu dan tidaklah datang kepada mereka seorang nabi melainkan mereka telah, mereka ejek, mereka olok-olok. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan demikian. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, bahwa kebiasaan orang-orang kafir itu selalu mencela. Nah, celaannya macam-macam. Ada mengatakan nabi-nabi itu bodoh, tolol, gila, dan lainnya. Di penghinaan-penghinaan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kita harus sabar terhadap celaan-celaan mereka. Cuma kita ingatkan bahwa celaan-celaan yang mereka lakukan itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Celaan mereka itu bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Makanya juga perlu diingatkan kepada orang-orang awam yang suka menghina. Sebab menghina ini dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Jadi istihza atau sukhriyah, telah mengejek, itu bukan dosa kecil, dosa besar. Yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Lihat keadaan orang yang menghina. Yang mencela. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, melakukan sihir. Sihir ini juga kufur. Nas ayat Al-Quran bahwa sihir ini kufur. Allah berfirman, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada orang. Seorang pun sebelum keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sungguhnya kami ajaran cobaan bagi kamu. Sebab itu jangan kamu kafir. Sihir ini juga nanti ada di buku ini di para akidah al-sunnah wa jamaah, nanti kita akan bahas sendiri tentang masalah sihir. Sihir suatu yang halus dan tersembunyi. Sedangkan menurut keterangan para ulama, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, dan buhul-buhul yang ditiup, yang dapat berpengaruh pada hati, berpengaruh pada akal, berpengaruh pada badan. Maka sihir dapat menyakiti, membunuh, dan memisahkan suami dengan istrinya, membuat orang saling membenci, atau membuat dua orang saling mencintai. Ini sihir. Dan Allah menyebutkan bahwa sihir ini betul-betul ada dan punya pengaruh. Sihir betul-betul ada dan punya pengaruh. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa sihir ini فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka belajar dari keduanya apa yang dapat memisahkan suami dengan istrinya. Tidak bisa, menunjukkan bahwa itu wakil, nyata. Tapi yang harus kita ingat, bahwa sihir bagaimanapun hebatnya, tidak akan membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka membahayakan seorang pun juga kecuali dengan izin Allah. Dan ayatnya panjang, bisa antum lihat nanti di surah Al-Baqarah ayat 102. Surah Al-Baqarah ayat 102. Tentang ayat sihir. Kita harus ingat bahwa sihir bagaimanapun hebatnya, tetap tidak akan membahayakan kecuali dengan izin Allah. Sihir ini punya pengaruh. Sihir ya jimat-jimat, tangkal-tangkal. Orang datang ke tukang sihir, ke dukun, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Sihir ini kufur. Hukumannya dia dibunuh. Menurut syariat Islam. Yang melakukan adalah ulil amri. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bindub al-Khair, al-Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhum ajma'in. sihir, saya katakan lagi, ada pembahasan tersendiri nanti. Buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kemudian yang ke-8. Pembatal yang ke-8, memberikan pertolongan kepada orang kafir. Dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Berikan pertolongan kepada orang kafir. Membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Medan perang. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmaz zalimin. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 51. Wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi Nasrani sebagai pemimpin bagi kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang membuat agama menjadi buah ejekan dan permainan sebagai pemimpin, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi di sini disebutkan tentang memberikan pertolongan kepada orang kafir, membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Ini tidak dibenarkan. Dan ini kufur. Jadi umpamanya terjadi peperangan antara muslimin dengan kafirin di medan perang. Kemudian orang-orang Islam, sebagian dari orang ini membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Maka ini adalah kufur. Jadi mudhaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Membantu kaum musyrikin, menolong mereka untuk menyerang kaum muslimin. Kita dalam Islam tidak boleh kita jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dan tidak boleh mencintai mereka. Dilarang oleh Allah SWT kita mencintai orang-orang kafir. Jadi dibenarkan menurut syariat Islam. Ingat, nanti ada pembahasan tersendiri dalam syarat Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah tentang al-wala' wal-bara', tentang loyalitas, dan juga bara' berlepas diri. Kita loyal kepada orang-orang yang beriman, kepada Allah, Rasulnya, kepada para sahabat yang beriman, dan kita bara' berlepas diri ke orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang membenci Islam. Kita bara'. Tidak boleh mencintai mereka. Orang yang beriman itu tidak ada cinta kepada orang kafir. Beriman tidak boleh mencintai orang-orang kafir. Orang yang beriman tidak boleh membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, tentang masalah muamalah antara muslimin dan kafirin, boleh atau tidak boleh? Dalam syariat Islam, muamalah itu diatur dalam Islam. Dan dibenarkan oleh syariat, Nabi sendiri bermuamalah dengan orang-orang kafir. Nabi muamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi bermuamalah dengan orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Jual beli juga dengan mereka. Yang enggak boleh kita itu mencintai mereka. Jadikan mereka sebagai pemimpin atau menolong mereka atau membantu mereka dalam menyerang kaum muslimin atau tinggal cara mereka. Itu enggak dibenarkan oleh syariat Islam, karena Nabi berlepas diri dari setiap kaum muslimin yang tinggal di negeri kaum musyrikin. Dan yang lainnya, itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang al-wala wal-bara'. Kemudian, lanjutnya yang ke-9. Meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar bebas dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang, atau sebagian orang meyakini bahwa manusia bebas dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasan untuk keluar dari syariat atau agama Nabi Muhammad SAW. sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa. Maka orang yang meyakini demikian, makanya telah kafir. Kenapa demikian? Karena seorang Nabi, jadi dalil yang mereka pakai tentang Nabi Khidir, ini tidak bisa. Dalil yang mereka pakai batil. Karena setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad, diutus secara khusus kepada kaumnya. Kepada kaumnya. Tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia secara kafah, secara menyeluruh. Maka tidak halal bagi manusia untuk menyelisih dan keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Diutus untuk seluruh manusia. Maka tidak boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Qul ya ayuhan nasu inni rasulullah ikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah Muhammad, hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam surah Al-A'raf ayat 158. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashira wa nadhira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Enggak boleh ada yang keluar. Kenapa ini dibahas oleh para ulama? Karena ada sekelompok manusia seperti orang-orang tarekat yang mereka membagi agamanya menjadi syariat, tarekat, syariat hakikat dan ma'rifat. Kalau sudah mencapai derajat hakikat ma'rifat itu, maka tidak ada beban syariat lagi. Mereka keluar, boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Sehingga sebagian dari mereka tidak sholat, tidak puasa, dan yang lainnya. Tidak melaksanakan ibadah, dianggap bahwa mereka sudah keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Karena sudah mencapai catatan wali atau yang lainnya. Ini kufur. Catatan mereka ini kufur. Kalau orang mengatakan berdalil dengan Khidir, ini tidak dibenarkan. Khidir alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Musa alaihissalatu wassalam masing-masing diutus kepada umatnya. Adapun Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, yang hasan. Wallahi lau anna Musa hayyan lama wasi'ahu illa tiba'i. Demi Allah, jika seandainya Musa hidup di tengah-tengah kalian, saya tidak akan ada keluasan baginya kecuali ia wajib mengikut syariatku. Nabi Musa kalau seandainya hidup di zaman Nabi Muhammad, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Khidir seandainya masih hidup zaman Nabi Muhammad, wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa nanti di akhir zaman turun, dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar. Tidak boleh yang keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan, kalau Nabi Khidir memang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku, yang kamu tidak ketahui. Begitu juga engkau berada di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu, yang aku tidak ketahui. Disebutkan sahih riwayatnya, riwayat Bukhari Muslim. Nabi Khidir, ya Musa, ini ala ilmin min ilmillah, allamanihi Allahu la ta'lamuhu. Wa anta la ilmin min ilmillah allamaka Allahu iyyahu la a'lamuhu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-11. Beliau bahas panjang lebar tentang masalah ini. Bahwa tidak boleh ada orang yang menganggap dirinya boleh keluar dari agama Nabi Muhammad. Tidak boleh. Sebab Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Bagaimana ketika Nabi menyebutkan bahwa Nabi diberikan keutamaan atas Nabi-Nabi yang lain. Dan ada di buku ini. Hadisnya. Sementara Nabi menyebutkan karena Nabi yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh hamba, maka tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari syariat Nabi Muhammad. Tidak boleh. Dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad, siapapun dia orangnya. Apakah dia sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, atau dia ahli ibadah, atau dia wali, atau siapa saja, dia wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang meyakini boleh seseorang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari apa yang dibawa Nabi Muhammad, maka dia kafir, keluar dari Islam dengan kesepakatan kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-11. Kemudian selanjutnya, yang ke-10, berpaling dari agama Allah Ta'ala, tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Di sini yang dimaksud dari berpaling, yang termasuk pembatal dari pembatal keislaman adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang seorang dapat dikatakan muslim dengannya. Meskipun ia jahil atau ia bodoh terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya rinci. Karena ilmu terhadap agama secara terperinci, terkadang tidak ada yang sanggup melaksanakannya kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Jadi ini berkaitan dengan pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama. Jadi harus mempelajari tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Itu yang pokok. Tapi rinciannya, itu kewajibannya para penuntut ilmu. Orang yang berpaling dari agama, tidak mau belajar tentang Islam sama sekali, dan dia tidak tahu tentang Islam, dan tidak mengamalkan dengannya, maka disebut dia kufur i'rad. Dia berpaling dari agama ini. Katakan di sini, itu kufur i'rad, berpaling. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 3. Allah juga berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, kemudian dia berpaling darinya, sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah juga berfirman dalam surah Taha ayat 104. Waman a'rad an dzikri waman a'rad an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi sini yang dimaksud i'rad, berpaling ini enggak mau belajar dia tentang Islam. Enggak mau belajar sama sekali. Dia tidak tahu tentang bagaimana mentauhidkan Allah, rukun syirik, dan mengamalkannya. Adapun orang yang berpaling dengan meninggalkan sebagian kewajiban yang tidak sampai kepada kufur, dan meninggalkan sebagian sunnah, tidak masuk dalam bab ini. Tidak masuk dalam bab ini. Tetapi orang muslim, cara tentang orang-orang yang tidak mau sama sekali belajar tentang masalah Islam. Kemudian qanafuddin jazakumullah, ini 10 pembatal. Kita melihat di halamannya, halaman terakhir ini 381 sampai 383. Ini adalah 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama. Yang mulia Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ketika memulai syarah Nawaqidul Islam, beliau berkata, setiap muslim harus mengetahui bahwa membicarakan pembatal-pembatal keislaman dan hal-hal yang menyebabkan kufur dan kesesatan termasuk dari perkara-perkara yang besar dan penting yang harus dijalani sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang takfir, itu mengkafirkan orang, dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Karena bahayanya yang sangat besar Sesungguhnya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dan dihukumi sebagai kafir kecuali sesudah ditegakkan dalil syar'i dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah mengkafirkan manusia, fulan dan fulan, dan menghukuminya dengan kafir atau fasik dengan mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Sesungguhnya demikian termasuk perkara yang diharamkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang padamu orang fasik membawa satu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Tidak boleh melafazkan ucapan atau menuduh seseorang dengan kafir atau fasik kecuali apa yang telah ada dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sungguhnya perkara takfir menghukumi seorang dengan kafir dan tafsiq menghukumi seorang dengan fasik telah banyak membuat orang tergelincir dan mengikuti pemahaman yang sesat. Sesungguhnya ada sebagian hamba Allah yang dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan satu perbuatan dosa yang mereka lakukan atau kesalahan mereka yang terjatuh padanya. Maka pemahaman takfir mengkafirkan orang telah membuat mereka sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Dan lihat nukilannya dalam kitab At-Tafsir bi Qawaid At-Takfir oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Halabi. Kemudian juga Imam Ash-Shawkani Muhammad bin Ali Ash-Shawkani yang wafat tahun 1250 Hijriah rahimahullah berkata, menghukumi seseorang muslim keluar dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melainkan dengan bukti dan keterangan yang sangat jelas, lebih jelas daripada terangnya sinar matahari di siang hari. Karena sungguhnya telah ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat. Bahwa apabila seorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Dan pada lafaz yang lain dari Sahih Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya sebutkan, barang siapa memanggil seorang dengan kekufuran atau berkata musuh Allah padahal ia tidak demikian, maka akan kembali kepadanya. Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang besarnya ancaman dan nasihat yang besar agar kita tidak terburu-buru dalam masalah kafir mengkafirkan. Disebutkan oleh Imam Syaukan dalam kitabnya Sayyidul Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hada'iqil Azhar di juz yang keempat. Kemudian ikhwan fil din jazakumullah, bahwa pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Bagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesungguhnya pengkafiran secara umum sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seorang harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya serta tidak adanya penghalang. Sebutkan Masyarakat Islam rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12. Kemudian juga Syekhul Islam Taimiyah berkata lagi, syarat-syarat seseorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah, yang pertama dia mengetahui dengan jelas, yang kedua dilakukan dengan sengaja, yang ketiga tidak ada paksaan. Sedangkan intifa'ul mawani', penghalang-penghalang seorang dihukumi kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut, yaitu dia tidak mengetahui, dia tidak sengaja, yang ketiga karena dipaksa. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-12 dan juga yang lain para ulama menukil dari Syekhul Islam. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang pembatal-pembatal keislaman agar kita berhati-hati jangan sampai kita jatuh dalam kekafiran, kemusyrikan dan juga kemunafikan. Ini yang penting untuk kita dan keluarga kita. Ataupun mengkafirkan orang lain, menuduh orang lain kafir atau musuh Allah, ini hati-hati. Hati-hati. Jangan sembarangan kita kafir mengkafirkan atau mengkafirkan pribadi orang atau keluarga atau kelompok atau pemerintah. Ini hati-hati. kafirkan masyarakat. Ini akan kembali kepada orang itu. Orang yang mengatakan kepada seorang itu kafir. Seorang. Apalagi kalau banyak orang. Nabi, وَمَنْ دَعَ رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَ اللَّهُ وَلَيْسَ كَذَلِكِ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ. Sedang siapa yang menuduh kafir kepada seorang atau mengatakan wahai musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada orang itu. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Dzar. Juga Nabi bersabda, لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِي بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ. Tidaklah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekufuran, melainkan tuduhan itu akan kembali kepada dirinya jika orang yang tuduh tidak seperti apa yang ia tuduhkan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Ahmad. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, enggak boleh sekali-kali kita mengatakan kepada saudara kita yang muslim dengan kafir. Nabi sudah ingatkan, ayyuma mar'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Apabila saudaranya itu seperti yang ia katakan, maka ia telah kafir. Namun apabila tidak, maka akan kembali kepada yang menuduh. Hadis sahih riwayat Muslim, Abu Awana, Ibn Hibban dan Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini saja yang saya sampaikan. Dan kita harus hati-hati dengan masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dari poin-poin yang menjadi pembatal-pembatal keislaman yang beliau sampaikan dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang beliau susun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Dan ikhwatal Islam, a'azanallah iyakum, seperti biasa untuk selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di layanan on air kami di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan yang datang dari penelpon dan mohon kiranya agar lebih memperluas materi dan pembahasan kita, pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Pak Putra Pohan. Nah, ya, Putra silakan. Pohan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, Ustadz. Saya bertemu dengan seseorang ketika saya berdakwah dengan sedikit ilmu saya. Kemudian waktu itu saya berdakwah bahwasanya wajib memanjangkan jenggot dan harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menjauhi bid'ah. Kemudian orang tersebut berkata seperti ini, Ustaz, kamu itu cocoknya hidupnya di zaman Rasul, dikasih onta, dikasih sarung, dikasih sorban, celananya celana orang Arab. Itu bagaimana pendapat orang seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tentang masalah istihza, mencela atau menghina, ini awalnya adalah kebiasaan orang-orang kafir. Dan diikuti oleh orang-orang munafikin. Dan diikuti juga oleh orang-orang yang memang mereka jahil, bodoh, tidak tahu. Apakah seperti yang tadi disebutkan tentang masalah jenggot, tentang masalah orang yang tidak isbal, tentang masalah cadar, tentang masalah sunnah-sunnah Nabi yang lainnya. Ya, celaan itu timbul karena kebodohan. Jadi kita di sini harus sabar. Kita harus sabar. Sebab ada juga orang yang celah itu karena kebodohan. Dan celaan ini disebutkan oleh para ulama macam-macam. Ada yang berkaitan dia mencela agama Islam, dia mencela Allah, ada yang mencela Rasul, ada yang mencela sahabat, ada yang mencela juga para ulama, ada juga yang mencela sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini dijelaskan oleh para ulama. Apabila ada orang yang mencela jenggot atau yang lainnya, ini dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar. Cuma yang perlu Anda perhatikan, bahwa orang-orang ini karena kebodohan, tidak tahu. Dia melakukan itu karena kebodohan. Cuma kita ingatkan pada mereka dengan cara yang baik, bahwa celaan kamu itu pada hakikatnya mencela agama Islam. Celaan kamu itu pada hakikatnya mencela Rasulullah. Karena Rasulullah panjang jenggotnya, satu lehia, tebal jenggotnya. Rasulullah juga kainnya tidak melebihi mata kaki, di atas mata kaki. Dan yang lainnya, kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan dalil. Kalau mereka enggak mau, ya sabar. Sabar. Karena orang itu didakwakan juga. Kadang-kadang orang, dia merasa jenuh dan bosan dengan kita selalu mengingatkan dia tentang masalah jenggot. Kadang-kadang orang itu jenuh, bosan, tidak mau. Sehingga timbulnya akhirnya celaan. Yang kita, kalau dia sudah kita ingatkan dengan cara yang baik, dia tidak mau, ya masih banyak yang lain yang mau dengar dakwah kita. Dan mesti orang itu terus yang akhir timbul celaan. Dan celaan ini bukan hanya orang itu aja. Orang kadang-kadang juga dari timbul dari orang tua kita juga. Yang mencela. Kadang juga dari family. Ini kita harus sabar. Jangan kemudian kita langsung katakan dia kafir. Karena umumnya mereka lakukan karena kebodohan, karena kejahilan. Atau karena ikut-ikutan. Karena tidak tahu. Makanya yang perlu saya ingatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Celaan-celaan kepada orang-orang yang melaksanakan sunnah Nabi Sallam, ini bukan kecil dosanya, dosa besar. Ini kita wajib, seperti yang saya sebutkan tadi ayatnya dalam surah, yang di halaman 375, tentang yang keenam menghina Islam, surah Taubah ayat 65-66, tentang tidak bolehnya mencela Allah, Rasulnya, dan juga Al-Quran. Maka ini juga peringatan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, bahwa yang pertama wajib kita menghormati Allah, mengagungkan Allah. Tidak boleh sekali-kali mencela seperti orang-orang Yahudi mencela Allah. Kemudian juga tidak boleh mencela Rasulullah, karena ini kufur. Mencela Allah kufur, mencela Rasulullah juga kufur. Kemudian juga yang ketiga kita wajib menghormati Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an kalamullah. Kemudian juga yang keempat kita wajib menghormati agama Islam. Tidak boleh mencela agama Islam. Kemudian yang kelima, kita wajib menghormati sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Menghormati. Karena ini sabda Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda bukan dari hawa nafsunya. Kita wajib menghormati petunjuk Rasulullah. Dan kita melaksanakan ini karena perintah Allah. Karena perintah Rasulnya. Kita wajib hormati. Begitu juga wajib menghormati para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Yang mereka mendakwakan dakwah yang hak, mengajak orang kepada Quran dan sunnah Nabi yang sahih, menurut pemahaman salafus saleh, wajib dihormati. Kemudian juga wajib menghormati kaum muslimin, tidak boleh saling mencela, karena Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, tidak boleh kita sukhriyah, celak sama kaum muslimin, Allah sudah ingatkan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tapi jazakallah khairan, dan jawaban ini merupakan jawaban juga dari begitu banyak pertanyaan melalui pesan singkat yang sama. Barakallahu fikum, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikut kami angkat pertanyaan yang dari telepon kembali. Ada Pak Khairuddin di Cimanggis yang sudah masuk. Kami persilakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Yang saya pertanyakan, saya pernah membaca akidah Imam Syafi'i, itu tertulis kalau orang yang hidupnya dari musik, jadi penyanyi, dia makan musik, usaha dari situ, itu perjanjiannya nggak diterima, gitu. Nah itu apa, gitu, penjelasannya perjanjiannya nggak diterima apa? Dia keluar dari Islam apa apa, gitu. Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat-riwayat disebutkan itu tidak diterima perjanjiannya, persaksiannya maksudnya. Tidak diterima. Bukan berarti dia kafir, tidak. Nah. Artinya itu sebagai hukuman. Hukuman agar dia berhenti dari bermain musik. Nah. Pernah musik kan, tapi pertanyaannya tentang musik. Iya. Nah. Iya. Dan itu banyak disebutkan para ulama, bukan hanya itu aja. Iya. Orang yang terus-menerus mencukur jenggot, tentang orang-orang yang melakukan perbuatan yang haram, maka tidak diterima persaksiannya. Artinya diberikan hukuman kepada dia. Seperti dia kafir, bukan. Nah. Dia bukan kafir. Dia telah berbuat dosa besar dan tidak boleh dijadikan saksi. Karena umumnya, karena orang yang sudah berbuat dosa besar itu kadang-kadang sulit untuk diterima persaksiannya. Artinya sulit dia untuk amanah. tur dalam persaksian. Itu yang disebut dengan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan. Dan berikutnya dari pesan singkat Ustaz dari Pak Iwan di Tanjung Priok dan beberapa pertanyaan yang sama yang berkaitan. Ustaz, apabila ada seorang muslim yang kemudian melakukan perbuatan yang menjadi pembatal keislaman, kemudian bertaubat, apakah dia harus mengulangi kalimat syahadatnya untuk taubatnya tersebut, dan di hadapan siapakah syahadat yang diucapkannya kembali? Jazakallah khairan. Kalau memang dia melakukannya dengan tahu bahwa itu memang itu adalah pembatal syahadat, bahwa itu adalah musyrik, tahu dia meyakini enggak benar, tapi dilakukan juga, lakukan, dia tahu lakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan, ini mengeluarkan dia dari Islam. Maka ketika dia keluar dari Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia soal saksi siapa aja, artinya bahwa dia kembali, bahwa dia sudah kembali kepada Islam. Satu orang yang amanah, dia bersyahadat lagi, setelah itu dia taubat dengan taubat dan nasuha. Taubatnya dia dengan syahadat itu, kemudian dia memperbaiki diri. Jangan sampai benar. Jelas bahwa dilakukannya karena dia tahu perbuatan itu. Lakukan dengan sengaja dan tidak ada paksaan. Dia kembali kepada syarat-syarat seorang itu dihukumi kafir dan juga ta'ul mawani tidak ada penghalangnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khairan. Kemudian untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali dari saudara Rifki di Jakarta. Ustaz, saya pernah menyimak penjelasan bahwasannya seorang muslim yang tidak sholat Jumat sebanyak 3 kali berturut-turut maka dinyatakan kafir. Apakah hal ini benar dan siapakah sebenarnya yang bisa memvonis seseorang yang telah melakukan perbuatan kesyirikan menjadi kafir? Jazakallah khairan. Dalam hadis Nabi SAW, itu sahih riwayatnya. Nabi bersabda, "Man taraka salasa juma'in tahawunan biha min ghairi udrin taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat sebanyak 3 kali karena malas dan bukan karena uzur, maka Allah akan menutup hatinya. Lafadznya Allah menutup hatinya. Itu diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Majah, Nasa'i, Darimi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Dan hadis itu hasan sahih. Jadi dia meninggalkan Jumat 3 kali, Allah akan tutup hatinya. Nah, kalimat Allah tutup hatinya bukan berarti bahwa dia langsung dikafirkan, otomatis keluar dari Islam. Jadi seperti ini, kembali kepada tadi, mengetahui dengan jelas, lakukan dengan sengaja tidak ada paksaan. Yang pertama, yang kedua, harus pahami juga. Apakah tentang meninggalkan sholat karena kemalasan, karena kebodohan, karena ketidaktahuan, atau karena mengikuti tugas atau kerja, atau umumnya masyarakat, bukan karena keyakinan. Artinya dia meninggalkannya karena kemalasan, sholat atau sholat Jumat. Nah, ini khilaf antara ulama, apakah dikafirkan atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tidak dikafirkan. Selama dia meyakini tentang wajibnya sholat 5 waktu, dan dia meyakini tentang wajibnya sholat Jumat. Karena dia meninggalkan karena kerja atau karena tugas atau karena yang lain, tidak dikafirkan. Tapi di sini disebutkan ancaman bagi orang tersebut akan ditutup hatinya. Ini tidak menyebutkan tentang dikafirkan, tapi tutup hatinya. Antara kasarasa Jumat tahawun biha min ghairi udrin taba'allahu ala qalbi. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Banyak 3 kali. Jadi hadisnya tidak disebutkan berturut-turut. 3 kali bukan 3 Jumat. Karena malas, bukan karena uzur, maka Allah menutup hatinya. Wallahu a'lam. Tayyib, jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan dari Ibu Ifah di Bintara, Bekasi. Halo Ibu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak saya meninggal, sudah daftar haji. Apakah harus dibatalkan? Iya, sudah daftar haji ya. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya anaknya bisa melakukan, bisa diganti dengan anaknya. Tapi kalau anaknya sudah berangkat, ya boleh aja dia berangkatkan untuk orang tuanya. Nah, jazakallah khairan. Dari penelpon kembali kami angkat dan mohon kiranya pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita di pagi hari ini. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Di Pak Andi di Tanjung Priok. Silakan Pak Andi. Begini Pak Ustaz. Saya kan seorang PNS dan akan mengikuti latihan di Balai Diklat. Tetapi peraturan di situ dilarang memelihara jenggot itu. Dan kalau saya tidak ikut latihan di situ, karir saya bisa terhambat gitu. Dan bagaimana sikap saya? Soalnya udah ada kasus juga dari teman saya, sebelumnya bahwa dia dikeluarkan dari diklat itu gara-gara dia mempertahankan jenggot. Iya. Terima kasih ya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya. Tentang masalah jenggot, nasnya jelas dan banyak hadis yang menjelaskan tentang masalah jenggot. Artinya laki-laki diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk i'fa'ul lihiyah. Artinya panjangkan jenggot, memelihara jenggot. Itu diperintahkan dalam syariat. Nabi suruh untuk i'fa'ul lihiyah, wa'ful liha. Suruh untuk qaliful musyrikin, wa'firul liha, wa'fush syawarib. Nabi berbedalah kalian dengan orang-orang musyrik. Wa'firul liha, dalam memelihara jenggot. Wa'fush syawarib, dan dalam kalian tipiskan kumis kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Harus disuruh kita untuk menyalahi kaum musyrikin. Suruh oleh Nabi untuk panjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Tipiskan kumis, bukan dicukur habis. Hadis ini dipegang oleh para ulama tentang tidak bolehnya mencukur jenggot. Dalam keadaan bagaimanapun juga, sudah dibenarkan, apalagi cuma sekedar kerja. Dan fatwa-fatwa ulama ini sudah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, Syekh Muqbil, dan Syekh Fauzan, dan yang lainnya. Di para masyayikh, Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, rahimahumullah, ketika ditanya tentang masalah bagaimana seorang yang kerja diperintahkan oleh atasannya untuk mencukur jenggot, jawaban semuanya tidak boleh. Tidak boleh mencukur jenggot. Itu juga pertanyaan timbul dari orang-orang yang kerja di kepolisian atau sebagai tentara. Tanyakan juga kepada Syekh Utsaimin, Syekh Bin Baz, dan ada dalam majmu fatwanya mereka, rahimahumullah. Bagaimana peraturan atasan bahwa kami harus mencukur jenggot? Apakah boleh kami mencukur jenggot? Semua jawabannya tidak boleh mencukur jenggot. Tubuh harus keluar dari tempat itu atau terhambat karirnya. Tidak ada masalah. Tapi jenggot tidak boleh dicukur. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sepakat seluruh para imam. Sepakat seluruh para imam. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, seluruh para imam sepakat tentang haramnya mencukur jenggot. Makanya di dalam penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang jenggot ini, mereka mengatakan jenggot harus dipelihara dan tidak boleh dicukur. Sekarang, kalau seandainya dia dilarang oleh atasannya untuk memakai jenggot, memelihara jenggot, tanya kepada atasan itu, atau kepada pimpinan itu, apa sih, apa yang mengganggu kinerja ini dengan sebab dia memelihara jenggot? Apa? Dan juga, kita lihat dengan orang yang mencukur jenggot, dengan memelihara jenggot, dilihat dari masalah kerjanya dia, bukan masalah penampilannya. Sama aja dengan orang yang di tempat kerja itu di menera rambut yang panjang. Tidak dipermasalahkan. Kenapa ketika jenggot dipermasalahkan? Ini kan awalnya dari orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikin yang mereka tidak senang kepada jenggot. Jadi diingatkan kepada mereka dengan cara yang baik. Mungkin tidak dengan dalil lah. Jelaskan kepada mereka bahwa ini adalah hak kami. Ini kebebasan. Bahwa ini kami senang dengan jenggot. Kenapa dilarang? Jelaskan kepada mereka. Kalau pakai dalil, kadang-kadang mereka tambah keras. Karena setannya tidak suka. Dengan kita melaksanakan sunnah, setannya itu tidak suka. Seperti orang-orang di pasar, itu banyak yang pakai jenggot. Tidak dipermasalahkan. Tapi ketika kita memelihara jenggot karena sunnah, nah mulai orang tidak suka. Karena sunnahnya itu. Jadi setan itu marah dengan kita memelihara itu karena sunnah. Adapun ketika orang karena hobi, karena biasa, tidak dipermasalahkan oleh mereka. Tapi ketika karena sunnah, itu mulai dipermasalahkan. Jadi diingatkan kepada mereka bahwa ini enggak boleh sama sekali mencukur jenggot. Mencela aja enggak boleh, apalagi menyuruh untuk menyukur. Mencela aja enggak boleh. Jadi itu diingatkan. Baik, Ustaz, satu pertanyaan terakhir untuk pagi hari ini dari saudara kita, pendengar melalui pesan singkat. Ustaz, ada sebagian muslim yang mengkafirkan pemerintah muslimin saat ini, seperti halnya Indonesia dan juga seluruh jajaran pegawainya. yang apabila kemudian diingatkan dalam hal ini bahwa Anda memiliki pemikiran ataupun syubhat khawarij, mereka membantah bahwasanya khawarij adalah mereka yang membangkang dari pemerintah muslim sebagaimana khawarij membangkang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana kalau Ustaz memberikan penjelasan terhadap hal ini? Jazakallah khairan. Sebenarnya panjang bahasannya, nah, saya akan jawab sedikit saja. Nah, nanti ada di poin yang ke-47 berhukum dengan hukum Allah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa Ahlu Sunnah seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah dalam kitabnya I'tiqad Ahlu Sunnah, beliau menyebutkan wa yarawna, ya'ni Ahlu Sunnah, ad-dar, dar Islam, la dar kufrin kama ra'atuhu al-mu'tazilah ma dama an-nida'u bis-salah wal iqamah biha zahirin wa ahluha mumakkinin minha aminin. Mereka Ahlu Sunnah menganggap bahwa negeri itu dikatakan negeri Islam, bukan negeri kafir sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Jadi bukan hanya Khawarij, Mu'tazilah pun dapatnya pun negara itu kafir. Selama negara itu kumandangkan azan untuk salat, dilaksanakan qomat, dan mereka zahir seperti di Indonesia ini, zahir kumandangkan azan dan orang-orangnya pun bisa melaksanakan aman, tidak ada yang ganggu orang azan di mana-mana. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Abu Bakar Ismail dalam kitabnya I'tiqad Ahli Sunnah. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa satu negara itu dikatakan negara Islam sama dilaksanakan syariat, artinya di situ disebutkan ada kumandang azan, mereka bisa melaksanakan salat Jumat, salat Id dan yang lainnya. Jadi bukan kembalinya kepada undang-undang, karena itu bukan sifat yang lazim. Syekhul Islam, wa kaunul ardi daru kufrin au daru iman au daru fasiqin laisa sifatan lazimah laha bal hiya sifatun aridah bihasabi sukaniha. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-18 bahwa satu negeri dikatakan negeri kufur atau negeri iman atau negeri fasik bukan sifat yang lazim, bahkan sifat yang mendatang, tergantung kepada penduduknya. Karena penduduk Indonesia ini penduduk muslimin, laksanakan Islam, laksanakan azan, salat dan yang lainnya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang negara Islam, kata beliau sama seperti penjelasan Syekh Islam dan juga penjelasan Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Ismaili. Sekarang negeri-negeri Islam yang ada tidak seperti pada zaman dahulu, dan ala kulli hal bahwa dia bukan negeri kafir, tetap negeri Islam. Dan masalah ini masalah yang harus dibahas dengan teliti, tidak boleh gampang mengkafirkan. Kemudian juga saya ingatkan kepada kaum muslimin yang terkena syubhat Mu'tazilah dan terkena syubhat Khawarij, antum mengkafirkan pemerintah yang ada, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Apa yang antum dapat? Ketika antum mengkafirkan bahwa pemerintah kafir, presidennya kafir, atau pejabatnya kafir, atau yang ada kafir, manfaatnya apa? Yang pertama, buat antum manfaatnya apa? Yang kedua, manfaat buat umat apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan kita justru mengajak orang kepada Islam, bukan mengajak orang untuk masuk dalam Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua, dengan pernyataan antum seperti itu, kalau dikatakan itu negara kafir, berarti antum sudah menghukumi pemerintah dan semua kaum muslimin dengan kafir. Dan ini berat buat antum, di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, antum berat dengan menuduh orang itu kafir, maka kafir akan kembali kepada antum kalau itu tidak benar. Itu yang kedua, yang berat. Yang ketiga yang harus dipikirkan lagi, dengan menyatakan demikian, bahwa kita berarti telah mengatakan negeri ini negeri kafir, berarti antum harus hijrah. Karena hijrah wajib dan negeri kafir. Wajib. Hijrah negeri kafir. Itu yang ketiga. Mau kemana antum akan pindah? Mau kemana antum akan hijrah dengan mengatakan itu kafir? Kemudian yang keempat, kalau itu tidak terlaksana, yang timbul nanti seperti syubhatnya Khawarij, berarti memerangi kaum muslimin, memerangi pemerintah, memberontak. Dengan memberontak pemerintah hukumnya haram dalam Islam. Menumpahkan darah kaum muslimin hukumnya haram dalam Islam. Ini syubhat yang ada pada mereka. Kemudian juga yang lainnya lagi, bahwa dengan sikap mereka seperti itu, berarti mereka telah membuat kerusakan. Dan juga akan menambah kerusakan yang ada dengan sikap-sikap mereka yang keras, dengan ceramah-ceramah mereka, mengatakan kafir kepada pemerintah. Ini akan merusak dan akan membuat kerusakan juga kepada kaum muslimin yang berdakwah mengajak Quran wa sunnah lafahmi salam. Dianggap sama dengan mereka. Yang kita dituduh dengan teroris oleh sebagian orang karena perbuatan sebagian orang yang jelas-jelas pemahamannya sesat dan menyesatkan. Dan kemudian akhirnya mengorbankan kaum muslimin, mengorbankan dakwah dan yang lainnya. Dan tidak ada manfaatnya. Anda bisa lihat, sudah perjalanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh mereka. Yang dilakukan di Mesir, di Aljazair, dan yang lainnya. Apa manfaatnya? Yang ada pertumpahan darah demi pertumpahan darah. Dan tidak tegak negara sama sekali. Rugi. Rugi bagi dia, dan rugi bagi kaum muslimin, dan lebih berat lagi, rugi bagi dia nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Karena apa? Yang dikorbankan darah. Yang dikorbankan adalah kehormatan kaum muslimin dan yang lainnya. Maka saya ingatkan kepada mereka untuk kembali dan tobat kepada Allah, bahwa paham mereka adalah paham yang sesat. Pembahasan ini sudah dibahas oleh para ulama, dan mereka hati-hati dalam membahas masalah ini. Jangan gampang-gampang untuk mengkafirkan atau menghukumi bahwa hukum yang ada tagut dan kafir keluar dari Islam ini berbahaya dan tidak ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh pendengar Radio Roja. Amin. Dan mudah-mudahan kita ditunjukkan Allah di atas Islam, di atas sunnah Nabi yang sahih. Amin. Menurut pemahaman salafus saleh, dan mudah-mudahan Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan kita mohon kepada Allah. Kita nas'alullah رب العرش العظيم أن يعيذنا أجمعين من نواقض الإسلام وأن يحفظ لنا ديننا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راقدين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشرك والفقر. Kita berlindung kepada Allah SWT yang punya Rabb Arsh. Kita berlindung kepada Allah, kita mohon kepada Allah Rabb Arsh yang agung, agar Allah menjaga kita semuanya dari pembatal-pembatal keislaman, agar Allah menjaga kita, menjaga agama kita, menjaga Islam yang kita yakini dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, maupun dalam keadaan kita berbaring. Mudah-mudahan Allah membereskan agama kita yang merupakan pokok dari urusan kita, membereskan dunia kita yang merupakan pokok dari maisyah kita, dan juga membereskan akhirat kita sebagai tempat kembali kita. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupan ini sebagai tambahan kita dalam berbuat kebaikan, dan menjadikan kematian sebagai tempat istirahat kita dari setiap kejelekan. Dan kita berlindung kepada Allah dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, dan kefakiran. Dan mudah-mudahan Allah menutup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.